GD Star Record Nir Wana Wena ho ya pasti yen kowe ngomong wis ra suti saiki kowe nuntut aku bali opo kowe pantes tak langgati aku isih wedi mbok larang. Indonesia, goyang terus. GD Star Record.